Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulanin wa anna Allah ta'ala qala man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka, rawahu Muslim. Dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah menceritakan ada seseorang yang menyatakan wallah demi Allah, di sini tentang sumpah, sumpah terhadap Allah bahwa Allah tidak akan berbuat kebaikan bagi seseorang, maka dia menyatakan wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, menimpali sumpahnya tadi, man alladhi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atasku tadi, alla aghfira li fulanin, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan itu, wa ahbattu amalaka, dan aku menghapuskan amalanmu. Lah orang ini, kata Syekh, dia telah beradab dengan adab yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah mendahului Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni seorang hamba. Diceritakan bahwasanya orang ini adalah dua orang saudara atau dua orang teman. Yang satu ini seorang abid, ahli ibadah. Sementara yang satunya senantiasa berada dalam kemaksiatan kepada Allah, dalam kubangan maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat. Dinasihati, tidak berguna bagi dia, tidak merubahnya dari perbuatan buruknya. Akhirnya setelah sekian lama, dia kemudian bersumpah, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, man dalladhi yata'alla alaihi alla aghfira li fulan, siapa yang telah bersumpah tadi atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, faqad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak, aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalanmu. Dan menghapuskan amalanmu. Kenapa demikian? Ucapan-ucapan seperti ini, barakallahu fikum, kata Syekh, wa hadzal rajul asa'al adab ma'allah, dia telah beradab dengan adab yang buruk terhadap Allah. Wa hakama alaihi wa qata'a annahu la yaghfiru li hadzal mudznib, dia telah memutuskan perkara bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berdosa tersebut. Wa hadza min jahli, dan ini muncul dari kebodohan dia, dan dia tertipu dengan dirinya. Nah, dia bangga diri dengan amal perbuatan kesalehan yang nampak pada dirinya, sehingga dia pun diperlakukan dengan kebalikan dari tujuannya. Nah, dia merasa lebih tinggi. Makanya hatta seseorang berada di atas kebaikan, seseorang berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas kesalehan, jangan bangga diri dan menyombongkan diri di hadapan manusia. Jangan merasa dan kemudian menjamin dirinya dia pasti masuk surga, lah. Tapi masing-masing kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahlul jannah. Tapi untuk kemudian memastikan dirinya, bahkan berbangga di hadapan manusia dan melecehkan orang lain, ini yang tidak dibolehkan. Nah, tidak dibolehkan bangga dengan amalannya. Fabarakallahu fikum. Yang ternyata subhanallah, Allahu jalla subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan, atau ternyata mentakdirkan orang yang tadi senantiasa berada dalam kubangan dosa dan kemaksiatan itu tadi, Allah ampuni dia. Bisa jadi Allah memberikan taufik kepada dia untuk bertobat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Sementara orang tersebut karena berbangga diri dengan amal saleh, dengan ketaatan dan ibadah yang ada pada dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala balas dia. Nah, berarti pada dirinya ada syai'un minal kibar, ada bentuk dari kesombongan. Naam, merasa tinggi di hadapan hamba-hamba Allah, sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan amalan dia. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, berkata Abu Hurairah, diriwayatkan secara mauquf oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan dengan marfu oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, kata beliau, la takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Dia berbicara dengan satu kalimat yang menghilangkan dunia dan akhirat dia. Naam, maka terkandung faedah dan pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini tentang wajibnya beradab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam ucapan dan di dalam perbuatan. Faedah yang lain dari hadis ini adalah haramnya merasa ujub dan bangga diri terhadap pribadi dan meremehkan orang lain. Demikian pula diharamkannya bersumpah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak akan melakukan sebuah kebaikan atas hambanya. Tetapi kalau sumpah yang dilakukan seseorang dalam bentuk husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan kebaikan darinya, maka boleh. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan, inna min ibadillah man lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah orang-orang yang lau aqsama billah, seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, niscaya Allah akan berlaku baik kepadanya. Ini seorang yang miskin, naam, namun dia dalam keadaan saleh, dan itu ada pada sebagian sahabat, yang tidaklah dia bersumpah terhadap seseorang misalnya, demi Allah semoga Allah memburukkan dia, atau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepadanya misalnya, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, raja, karena dia dilecehkan, dihinakan, dizalimi, ya. Maka ada di antara hamba-hamba Allah yang keadaannya seperti ini, kata Rasulullah, man lau aqsama billahi la abarrahu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan berbuat baik kepada dia dengan menunaikan apa yang dia sumpahi. Nah, ini dalam bentuk husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang tadi, berburuk sangka kepada Allah, bisa difahami ya, ini sesuatu satu hal yang berbeda gambarannya tentang sumpah tadi. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Dan di dalam hadis Jundub ini juga terdapat sebuah faedah tentang bayanu khatari al-lisan, penjelasan tentang bahayanya lisan, wa wujubu at-tahaffudz minhu, dan wajibnya menjaga diri dari lisan. Nah, lisan wajib dijaga. Dia tidak sadar, ya, dengan satu ucapan yang keluar dari lisannya ternyata menghancurkan dunia dan akhirat dia. Nah, ada seorang, dijelaskan Rasulullah alaihi salatu wassalam, nah, dia berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak menganggap besar ucapan yang muncul dari lisannya tersebut, ternyata dengan sebab satu kalimat yang keluar dari lisannya tersebut, yahwi biha fi jahannam, menjerembabkan dia ke dalam jahannam wal iyadzu billah. Maka hati-hati dari lisan. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qultu, aku katakan, kata beliau, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi, apakah kami akan diadab, apakah kami akan disiksa, bima natakallamu bi, disebabkan oleh pembicaraan yang muncul dari lisan kami. Qala, kata Rasulullah, thaqilat ka ummuka ya Mu'ad, betapa sengsara ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'ad. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menjerembabkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka kecuali karena hasil panen dari lisan-lisan mereka? Nah, artinya bahwa Allah Jalla Subhanahu wa taala akan menjerembabkan seorang hamba oleh karena hasil panen dari lisannya. Nah, lisan itu tak bertulang. Lidah itu tak bertulang. Nah, dia berbicara dengan satu kalimat. Takallama bi kalimatin la yulqi laha balan. Diremehkan ucapan tersebut. Nah, ternyata ucapan itu membahayakan dia. Ingat kita tentang kisah yang terjadi pada peristiwa perang Tabuk. Naam, tentang seorang yang menyatakan di tengah-tengah para sahabat, ma ra'ina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan, naam, wa akdhab wa la akdhab alsunan wa ajbana 'inda al-liqa'. Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti ahli qiraah kami. Mereka itu adalah orang-orang yang lisannya paling pendusta. Nah, perutnya paling rakus dan paling takut ketika berjumpa dengan musuh. Hanya sekedar bersenda gurau. Ya, maksud ucapan ini dia sampaikan dalam rangka bercanda dan bersenda gurau untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan ketika berperang atau ketika pulang dari peperangan. Ingin guyonan, oh kalian ini lisannya paling pendusta, perutnya paling rakus, semua dimakan, ya, tidak ada apapun, naam, semua daun dia makan kecuali daun telinga. Semua yang berkaki empat dia makan kecuali meja, misalnya. Tapi ucapan yang tadi ini, yang dia bersenda gurau, bercanda dan bermain-main dalam bentuk istihza, ya'nuna Rasulullahi wa ashabah. Yang dia maksudkan adalah Rasul dan para sahabat beliau al-qurra, para ahli qiraah, para ulama'nya. Ternyata ini adalah ucapan yang mengantarkan kepada kekufuran. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka kenapa dia mengucapkan kalimat seperti itu, pasti dia akan menyatakan kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepadanya bahwasanya apakah kepada Allah ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan meminta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman disebabkan oleh ucapan yang muncul dari lisan tadi. Berarti hati-hati dari lisan. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, hadis Mu'adz tadi, seseorang dijerembabkan ke dalam an-nar wal iyadu billah illa hasaidu al-sinatihim, kecuali karena hasil panen dari lisan-lisan mereka. Sehingga di sini disimpulkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu wajibnya untuk menjaga diri dari lafaz-lafaz yang terkandung padanya adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bisa membatalkan tauhid. Sehingga tidak boleh untuk menyatakan assalamu ala Allah. Tidak boleh juga untuk menyatakan Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni in syi'ta. Naam. Dan tidak boleh juga menyatakan sumpah terhadap Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang hamba. Naam. Baik. Dengan ini kita selesai dari pembahasan yang kedua seputar tauhid al-uluhiyah. Maka kita memasuki al-mabhatsu ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat, tauhid al-asma' was sifat. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan mungkin? Gimana? Coba. Allahumma la sahla illa ma ja'ala sahla wa la sahla illa ma ja'ala sahla. Naam. Antara kait antara makna insita dan tidak sita. Coba mana lihat? Ana khawatir salah misalnya ana tulis ini. Di asalnya ada Ustaz. Ini ana tulis sendiri, ana khawatir salah. Tayyib. Doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta. Dan Engkau menjadikan al-hazan, kesedihan itu menjadi mudah. Idza syi'ta, apabila Engkau menghendaki. Ini sifatnya khabar. Ya, ini sifatnya khabar, bukan doa. Yang kedua ini, Engkau menjadikan kesedihan itu na'am menjadi mudah kalau Engkau menghendaki. Na'am. Tetapi kalau lafadznya Allahumma ij'al hazana sahlan idza syi'ta, ya Allah jadikanlah kesedihan ini menjadi mudah kalau Engkau mau. Nah, baru ini doa, permintaan. Tapi kalau lafaz ini sifatnya adalah khabar. Sifatnya adalah khabar. Nah, artinya kalau Allah menghendaki untuk tidak menjadikan kesedihan itu mudah, ya Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Nah, bisa difahami? Baik. Jadi kalau yang ini sifatnya khabar, kalau yang kita sebutkan tadi ini sifatnya insya atau doa. Nah, ketika berdoa itu yang tidak boleh dikaitkan dengan masyiah. Tetapi kalau khabar, maka semua tergantung kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang lainnya? Ya. Itu bukan doa, itu sumpah. Kalau doa boleh, kalau doa boleh. Nah, mendoakan keburukan bagi orang yang memang pantas mendapatkan doa keburukan boleh. Nah, tapi kalau sifatnya sumpah menghukumi Allah, nah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati si fulan, mengampuni si fulan, ini yang tidak boleh mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fik. Bisa dipahami? Tapi yang lainnya? Sudah, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, al-mabhatsu ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Telah berlalu kita jelaskan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, dan tauhidul asma'i was sifat. Dan kita telah berbicara tentang dua jenis yang pertama, yaitu tauhidur rububiyyah dan tauhid al-uluhiyyah. Dan masing-masing dari tiga jenis tauhid ini itu banyak dari kalangan manusia yang menentangnya. Fa tauhidur rububiyyah, maka tauhid ar-rububiyyah diingkari oleh orang-orang Mu'attilah. Siapa itu al-Mu'attilah? Alladzina ankaru wujudallah. Yang mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti Ad-Dahriyah. Di sini disebutkan dengan Ad-Dahriyah. Kalau Syekh Al-Utsaimin di Qaulul Mufid menyebutkan Ad-Duhriyah jika itu nisbah. Ad-Duhriyah, wallahu a'lam bishawab. Naam. Demikian pula adalah orang-orang ateis pada zaman kita. Naam. Yang mereka menentang dan menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengingkaran mereka itu pada dasarnya secara zahir karena kesombongan yang muncul dari mereka, walakinnahum yuqiruna dzalik fi batini anfusihim, namun dalam hati sanubari mereka, mereka mengakui dan menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Hatta Firaun yang menyatakan, na'am ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang paling tinggi, dia mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah jalla subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Nah, adapun jenis yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah, kebanyakan manusia menolak dan mengingkarinya. Dan dialah tauhid al-uluhiyah ini yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk berdakwah kepadanya. Dan karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Dan karenanya lah pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan al-jihad fi sabilillah. Naam. Dan jenis tauhid inilah yang menyebabkan terjadinya banyak permusuhan antara para anbiya dengan kaumnya. Dan jenis ini, jenis yang kedua dari tauhid al-uluhiyah ini, ditolak oleh kaum musyrikin dahulu dan kaum musyrikin di zaman kita ini. Dan penentangan mereka serta pengingkaran mereka terhadap tauhid al-uluhiyah dalam bentuk ibadatul asjar wal ahjar, peribadahan mereka kepada pepohonan, peribadahan mereka kepada bebatuan, peribadahan mereka kepada berhala-berhala, kepada kuburan-kuburan, peribadahan mereka kepada para masyayikh sufiyah, kepada tokoh-tokoh sufi, dengan meyakini bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sudah berlalu penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah. Dan jenis yang ketiga yang sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya adalah tauhidul asma'i wassifat. Apa itu tauhidul asma'i wassifat? Kata Syekh bahwa tauhidul asma'i wassifat adalah itsbat ma atsbathallahu li nafsih. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, au asbathahu rasuluhu. Naam, au asbathahu lahu rasuluhu min sifatil kamal. Atau apa yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasulnya dari sifat-sifat kesempurnaan. Naam. Wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsih. Dan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya, au nafahu anhu rasuluhu min sifatin naqsi, atau yang dinafikan oleh Rasulnya dari sifat-sifat kekurangan. Nah, jadi kaidah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kita menetapkan bagi Allah nama dan sifat sesuai dengan yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, atau disifatkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya. Menetapkan dari sifat-sifat kesempurnaan dan menafikan pula apa yang Allah nafikan bagi dirinya, dan yang dinafikan ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat kekurangan. Nah, patokannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Nah, dan kita di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, na'am, sebagaimana kaidah yang disebutkan al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Naam, min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, memalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Kalau Allah menetapkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menetapkan di dalam sunnahnya tentang sifatul yad, sifat tangan bagi Allah, maka kita menetapkan sifat itu sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya, tanpa dipalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Seperti apa makna lain yang batil? Dengan menyatakan bahwasanya makna yad, tangan bagi Allah itu bukan tangan secara hakikat, tapi maksudnya adalah kekuasaan. Nah, ana dulu sebelum mengenal dakwah tu ahli sunnah sering diajarkan dengan akidah seperti ini, memalingkan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna lain yang batil, termasuk salah satunya adalah mentahrif, memalingkan makna dari kalimat al-yad dimaknakan kepada kekuasaan. Nah, walhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membimbing kita kepada dakwatul haq, kepada dakwah yang benar ini. Ini permasalahan besar terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melakukan tahrif, pemalingan makna kepada makna lain yang batil. Makna istiwa, naam, kemudian dipalingkan kepada makna lain dengan menyatakan bahwa istiwa itu maknanya adalah istaula, menguasai. Fabarakallahu fikum, tidak boleh melakukan tahrif. Naam, min ghairi tahrifin wala ta'til, dan tidak boleh menolak. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan sebuah nama, naam, dan menetapkan sebuah sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menerimanya dengan lapang dada tanpa ada upaya penolakan. Naam. Wa min ghairi takyifin, dan tidak mentakyif. Menanyai bagaimana kaifiahnya, bagaimana detailnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, salah satu sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyatakan, na'am, bahwa yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana turunnya Allah? Tanya dia. Terus, kalau Allah Subhanahu wa taala turun, berarti Allah tidak lagi beristiwa di atas arsy-Nya. Kalau ditetapkan sifatul yad bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat tangan, bagaimana bentuk tangannya Allah? Kalau disebutkan sifat mendengar bagi Allah, bagaimana bentuk pendengarannya Allah? Lah, tidak demikian seorang yang beriman dengan tauhidul uluhiyah. Seorang yang bertauhid dengan tauhidul uluhiyah, dia tidak mentakyif, menanyakan bagaimana bentuk dan detailnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ghairi tasybihin, dan tidak pula mentasybih, menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah menyebutkan di dalam sunnahnya tentang sifat mendengar bagi Allah, oh, pendengaran Allah Subhanahu wa taala ya seperti pendengaran kita. Nah, kalau disebutkan sifat al-basar bagi Allah, sifat melihat, maka penglihatan Allah itu sama dengan penglihatan makhluknya. Kalau ditetapkan sifat nuzul turun bagi Allah, ya seperti kamu turun dari atas tangga ke bawah. Seperti itu caranya. Ini namanya mentasbih, menyerupakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan jenis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala adalah jenis yang ditentang oleh orang-orang Jahmiyah dan murid-murid mereka dari kalangan Mu'tazilah dan Al-Asyairah. Nah, ditentang oleh orang-orang Jahmiyah dan yang meneruskan mazhab Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah dan Al-Asyairah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum anda lanjutkan, siapa yang mau menyebutkan definisi na'am tauhid al-asma wa sifat secara lengkap, angkat tangan. Menetapkan apa Allah, apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, atau apa yang ditetapkan oleh Rasulnya tentang sifat kesempurnaannya, atau apa yang Allah lakukan, apa yang Rasulnya lakukan tentang sifat kekurangannya. Nah, tanpa apa dari empat perkara tadi, yang lainnya coba perwakilan satu-satu nyebutkan empat. Min ghairi madza, tanpa apa? Angkat tangan, siapa yang mau angkat tangan? Naam, tanpa? Satu saja. Naam, satu, kemudian dijelaskan. Tanpa apa? Tanpa tahrif. Apa maknanya tahrif? Menyelewengkan kepada makna lain yang batil. Contohnya apa? Naam, sifat tangan diselewengkan dengan makna kekuasaan. Yang orang-orang yang seputar ini, maka dia pun disendirikan dalam pembahasan, kemudian dijadikan bagian tersendiri. Dijadikan bagian tersendiri, dan para ulama menulis berbagai macam karya tulis seputar tauhidul asma'i was sifat. Maka diantara para ulama yang tampil, naam, dan banyak sekali jumlahnya, seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, naam, bantahan beliau yang masyhur terhadap Al-Jahmiyah. Naam, Kemudian juga mengarang karya tulis seputar Tauhidul Asma wa Sifat, anak beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitab Sunnah. Kemudian juga Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani dalam kitab Al-Haidah. Naam, fir raddi ala Bishr Al-Marisi, bantahan terhadap Bishr Al-Marisi. Kemudian juga Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, kitab Sunnah. Kemudian juga Al-Imam Uthman bin Sa'id menulis kitab Ar-Rad ala Bishr Al-Marisi. Dan Al-Imam Ibn Khuzaimah, kitab Tauhid, karya Al-Imam Ibn Khuzaimah. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Kemudian ikhwani barakallahu fikum, awal kali orang-orang yang dikenal mengingkari sifat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala adalah ba'du musyriki al-Arab, sebagian musyrikin Arab. Ini orang-orang yang dikenal pertama kali mengingkari sebagian dari sifat Allah Jalla subhanahu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 30, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Demikianlah kami utus engkau kepada sebuah umat yang telah berlalu sebelumnya umat-umat, agar engkau bacakan kepada mereka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada engkau, dan mereka yakfuruna birrahman, mengkufuri ar-rahman. Wa sabab nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, bahwa Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Ar-Rahman, angkaru dzalika, maka mereka pun mengingkarinya. Ketika mereka mengingkari sifat Ar-Rahman bagi Allah, maka Allah menurunkan ayat wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengkufuri Ar-Rahman. Dan disebutkan al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa itu terjadi pada sulh Al-Hudaibiyah, pada perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada penulis yang menulis isi perjanjian damai dari sulh Al-Hudaibiyah, Rasulullah perintahkan uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amr kemudian menyatakan sebagai utusan Quraisy, amma ar-rahman fala nadri. Adapun ar-rahman, kami tidak pernah mengenal apa itu ar-rahman. Uktub bismikallahumma. Tulislah bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Mereka sudah tahu dan mengenal Allah. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan. Mereka menetapkan nama Allahu Jalla wa'ala, tetapi mereka yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Faham ini? Ini yang awal kali dikenal orang-orang yang mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah pendahulu mereka, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asyairah. Jadi kalau ditanya siapakah pendahulu yang saleh, bukan pendahulu yang salah ya, as-salafus saleh itu generasi salaf yang baik, ini as-salafus saleh, generasi salaf yang buruk, maka siapakah as-salafus saleh bagi al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah? Maka kita katakan bahwa salafuhum ba'du musyriki al-Arab, sebagian kaum musyrikin Arab di dalam menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat yang lain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika sujud. Yaqul ya Rahman ya Rahim. Faqala al-musyrikun. Maka berkatalah orang musyrik. Hada yaz'umu annahu yad'u wahidan. Dia mengaku berdoa kepada Zat yang Maha Tunggal. Wa huwa yad'u masna masna, tapi dia memanggil dua nama. Dia menyatakan ya Rahman, dia juga memanggil ya Rahim. Naam. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, qul id'ullaha aw id'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dalam surah Al-Isra ayat 110. Katakanlah, serulah Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan menyebut nama Allah, atau berdoalah dengan menyebut nama Ar-Rahman, yang mana saja yang kamu sebutkan dari nama-nama ini, maka itu adalah nama yang baik bagi Allah. Itu semua nama Allah. Bukan kemudian dikatakan katanya nyembah Zat yang Maha Satu ya Rahman, ya nyembah Allah, tapi kok dia nyembah dua? Dia memanggil ya Rahman, juga dia memanggil ya Rahim. Itu nama satu Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-60, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu waman rahman. Kalau dikatakan kepada mereka usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada yang Maha Rahman, mereka menyatakan waman rahman, apa itu Ar-Rahman, enggak kenal kami. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, maka kata Syekh, fahaulaihum salaful Jahmiyah wal Asyairah. Mereka lah salaf pendahulu dari kalangan Jahmiyah dan Asyairah fi ingkari asma'illahi wa sifatih, di dalam mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Betapa jeleknya salaf dan khalaf ini tadi. Adapun ar-rusul wa atba'uhum, para rasul dan pengikut-pengikutnya, khususan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau yang mulia yang mengikuti beliau dengan baik, maka mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, dan menafikan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah nafikan dari dirinya. Dan mereka mengingkari orang-orang yang menyelisihi dari manhaj ini. Inilah yang diwariskan oleh salafun salih. Naam. Dari generasi kepada generasi yang berikutnya sampai hari ini. Dan ini diajarkan kepada kita manhaj yang hak ini di dalam beriman dan menetapkan tauhidul asma'i was sifat sesuai dengan apa yang datang dari Rasul dan diteruskan estafet itu oleh para sahabatuhu al-kiram. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani an Ma'mar, Ma'mar bin Rashid an Ibn Tawus an Abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalik faqala ma faraqa haula yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Bahwa beliau Abdullah bin Abbas mendengar atau melihat seseorang, naam, terbelalak ketika mendengarkan hadis dari Nabi tentang sifat sebagai bentuk pengingkaran, kaget mereka. ketika Nabi menyebutkan tentang sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka beliau menyatakan, ana mendengar hadis, ma faraqu haula, apa yang membuat mereka takut? Naam, yajiduna riqqatan 'inda muhkamih, mereka mendapati rasa takut tunduk mereka, naam, kepada ayat-ayat yang muhkam. Wa yahlikuna 'inda mutasyabih, tetapi mereka binasa ketika mendapatkan ayat-ayat mutasyabih. Naam, yang beliau isyaratkan radhiyallahu ta'ala anhu adalah sekelompok manusia yang menghadiri majlis beliau dari kebanyakan manusia, ketika mereka mendengarkan nas-nas tentang sifat dan itu adalah perkara yang muhkam, naam, hasala ma'ahum faraqun, maka terjadilah pada mereka faraqun ay khaufun, rasa takut, wantafadu kalmungkirina laha, dan mengingkarinya. Maka orang-orang seperti ini, kata beliau, naam, seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wilih. Naam, fayad'una almuhkam aw fayad'una almuhkam wa yattabi'una almutashabih, mereka meninggalkan yang muhkam dan mengikuti yang mutashabih. Naam, ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, berkata Waqi' rahimahullah, adrakna al-A'mash wa Sufyan wa yuhaddithuna bi hadhihi al-ahadith, ya'ni ahadith as-sifat, wa la yunkirunaha. Kami mendapati al-A'mash dan Sufyan, dan mereka menyampaikan hadis ini, hadis tentang sifat-sifat Allah, dan mereka tidak mengingkarinya. Artinya inilah jalan salafunus saleh. Jalan para salaf adalah orang-orang yang menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengingkarinya sedikit pun. Nah, namun yang terjatuh ke dalam pengingkaran, naam, dari kalangan al-mubtadi'ah ahlul bid'ah adalah al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, naam, dari manhaj yang batil yang diwariskan sebelum itu dari musyrikin, musyrikin Arab. Fa ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, sehingga kesimpulannya yang harus diimani dan ditetapi oleh setiap pribadi muslim yang beriman adalah menetapkan nama dan sifat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat aib dan kekurangan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya nafikan dari dirinya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil aw wala tashbih. Naam, tamthil atau tashbih, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan Allah Jalla wa'ala menjadikannya bagian dari kebaikan dan amal saleh kita yang bisa memberatkan amal kebaikan kita di sisi Allah. Wallahu ta'ala ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.